Agatha Official. Jaga mata, jaga hati, jangan cari lain lagi. Sumpah, sapu cinta untukku. Setunggu sampai kau pulang, jangan dengar yang dorang bilang. Sumpah, hanya kau yang sayang. Saya cuma mau bilang, jangan kau selingkuh, jangan nakal-nakal di sana. Dan tolong ingat pula, jangan terlalu kau lama-lama di sana. Serindu sayang, ingat waktu kau pegang satunya tangan. Setunggu sayang, sampai kau kembali lagi. Terlalu